Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyar muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia ini, majlis al-ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Seperti yang telah diumumkan, untuk pagi hari ini kajian kita tentang perjalanan ulama dalam talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Ma'asyar muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyampaikan tentang kisah perjalanan ulama tersebut, alangkah baiknya untuk kita sampaikan yang pertama tentang keutamaan thalabul ilmi, baik dari ayat ataupun dari hadis. Kemudian juga yang berkaitan dengan adab penuntut ilmu agama, karena ini ya insyaallah sangat amat bermanfaat bagi kita semuanya, meskipun hanya sekedar wa dzakir fa inna dzikratan fal mu'minin, ya sekedar mengulang kembali, mengingatkan kembali apa yang telah kita pelajari untuk kita lebih termotivasi lagi dalam menuntut ilmu agama ini. Ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, adapun yang pertama berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu agama, sangat banyak sekali keutamaannya ya, sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah menyebutkan kurang lebih 150 keutamaan menuntut ilmu agama ya. Dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, beliau menyebutkan dari ayat, dari hadis, ucapan ulama salaf tentang keutamaan ilmu agama. Kita hanya ambil sebagiannya saja ya, karena waktunya sangat terbatas. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Demikian pula para malaikat bersaksi, demikian pula para ulul ilmi, para ulama. Di situ Allah menggandengkan ya, para ulama yang diberi ilmu, yang mempunyai ilmu agama dengan para malaikat. Ini menunjukkan akan kedudukan para ulama, orang-orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Bukan ilmu komputer, IT. Bukan ilmu matematika, ilmu kimia, bukan. Namun kata para ulama, setiap ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, yang ada keutamaannya, itulah ilmu agama. Tanpa kita mengesampingkan ilmu dunia ya. Antum a'lamu bi umri dunyaku. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Cuma jangan disalahgunakan ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Jangan sampai guru komputer mau ngajar komputer pakai dalil ayat tadi. Ini enggak benar, ya. Memang kita enggak menafikan keutamaan ilmu dunia. Cuma jangan pakai apa? Ayat, jangan pakai hadis yang berkaitan dengan ilmu agama. Di situ sekali lagi Allah menggandengkan nama para ulama dengan malaikat. Ini menunjukkan keutamaan para ulama ataupun yang diberikan ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan dari ayat tadi Allah ingin menyampaikan tentang syahadat, persaksian yang sangat mulia. Syahadat apa itu? Syahadat la ilaha illallah. Persaksian yang sangat mulia, yang menyaksikan itu mulia. Siapa yang menyaksikan? Allah. Kemudian para malaikat, kemudian para ahli ulama. Persaksian yang mulia, saksi-saksinya juga apa? Yang mulia. Kemudian dalil berikutnya, surat Toha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan oleh Nabi Muhammad, ya Allah Rabbku, zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Nanti akan disampaikan kenapa kok diikat dengan ilmu agama saja, karena nanti akan ada penjelasan dari hadis, ya. Di situ kata para ulama, Allah tidak pernah memerintahkan kepada nabi meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Ini menunjukkan akan keutamaan ilmu agama. Rasul tidak diperintahkan untuk mengatakan wa qur rabbi zidni malan, wa qur rabbi zidni manzila, tidak. Namun Allah perintahkan nabi wa qur rabbi zidni ilma. Ini menunjukkan akan apa keutamaan ilmu, ilmu agama. Kemudian yang ketiga dari ayat surat Al-An'am ayat ke 83. Allah mengatakan, wa tilka hujjatuna atayna Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha. Itulah hujah-hujah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim, dan kami mengangkat derajat orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, ay bil ilmi, Allah angkat derajat Nabi Ibrahim dengan ilmu. Itu kalau antum buka mushaf ayat-ayat sebelumnya tentang kisah dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Yang banyak orang salah paham atau gagal paham tentang ayat atau kisah tersebut, yaitu ayat yang mengatakan falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam datang, kemudian Nabi Ibrahim melihat kepada bintang-bintang seraya mengatakan ini adalah Rabbku. Ketika bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan aku tidak suka dengan yang tenggelam. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Ketika dia melihat rembulan, Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah Rabbku. Falamma afala qala la illam yahdin rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau aku tidak diberikan hidayah oleh Rabbku, aku termasuk orang yang tersesat. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar, dan seterusnya. Banyak orang mengatakan ini kisah Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan. Ini adalah ucapan yang batil. Bagaimana Nabi masih mencari hakikat Tuhan? Padahal ayat sebelumnya beliau sudah mendakwai ayahnya. Wa id qala Ibrahimu azara atattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya Azar, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan selain Allah? sesungguhnya aku melihatmu dan kamu dalam kesesatan yang nyata. Kisah itu, kata Al-Imam Ibnu Katsir dan juga ulama tafsir yang lain, ini kisah dialog ya, antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Ya, kenapa kalian menyembah ya, bintang, bulan, dan juga matahari yang itu semuanya akan tenggelam pada waktunya? Ya. Sekali lagi, itu adalah apa? Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada kaumnya. Bukan Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan, na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah akhiri ayat itu dengan mengatakan watilka hujjatuna. Itulah hujjah-hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk membantah kaumnya. Makanya sekali lagi sungguh sesat, salah, batil orang yang mengatakan itu kisah pencarian Tuhan. Bahkan anak dengar sempat difilmkan, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi juga salah meletakkan ayat ya. Itu sekali lagi tentang kisah Nabi Ibrahim berdialog dengan kaumnya. Kemudian ayat berikutnya tentang keutamaan talabil ilmi, surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ini maknanya sama dengan Al-An'am tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini sama dengan ayat tadi, narfa'u darajatin man nasya. Dengan ilmu agama, kata Imam Malik, Allah mengangkat derajat manusia. Makanya kalau kita perhatikan para ulama, mereka sudah meninggalkan dunia yang fana ini sudah ya puluhan abad yang lalu, atau sudah ratusan abad mungkin ya. Namun nama mereka tetap harum. Allah tetap mengangkat derajat mereka, seperti ulama dari kalangan para sahabat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah, nama mereka tetap harum. Demikian pula ulama tabi'in seperti Abdul Mubarak, ulama tabi'ut tabi'in seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala. Demikian pula dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Banyak pada waktu itu para khulafa, banyak para pejabat, banyak para tajir. Namun nama mereka tenggelam dengan nama para ulama-ulama tersebut. Ini salah satu janji Allah mengangkat derajat para ulama ini. Diangkat derajat mereka di dunia sebelum di akhirat. Meskipun para ulama tersebut tidak mengendaki untuk mereka mendapatkan kedudukan tersebut, namun janji Allah ini busra al-ajil, kabar gembira yang Allah percepat di dunia. Ini sekali lagi adalah janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa lana utul ilma darajat. Kemudian juga dalil berikutnya surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Itu dalam masalah ilmu agama. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Makanya yang tidak tahu disuruh untuk bertanya kepada yang tahu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Beda. Yang enggak tahu tanya. Bukan ceramah, bukan berfatwa namun bertanya. Yang sudah tahu menyampaikan kepada yang tidak tahu, jangan menyembunyikan. Ini sekali lagi adalah salah satu keutamaan ilmu agama, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ya, 5 ayat ya tadi. Nah, kita tambah dari hadis. Ya, mungkin kita ambil 10-10 ya. 10 ayat dan hadis ya. Kita gabung. Demikian pula nanti adab thalabul ilmi 10 adab ya, untuk sekedar lebih lengket di ingatan. keutamaan menuntut ilmu agama atau keutamaan ilmu dari hadis sangat banyak juga, kita ambil sebagainya saja. Di antaranya sabda Rasul, ya Sahih Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Ini yang kita sampaikan tadi. Setiap kata-kata ilmu dalam Al-Quran, dalam hadis yang ada keutamaannya, itu maksudnya ilmu agama. Dengan dalil hadis ini, Allah batasi atau Rasul batasi, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Seandainya dia gak paham ilmu dunia, Allah akan berikan banyak kebaikan kalau dia paham ilmu agama. Ini sekali lagi mengikat tadi, setiap kata ilmu dalam Al-Quran yang ada keutamaannya, itu maksudnya ilmu agama. Rasul mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki ilmu, Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dia dalam ilmu agama. Dan kata para ulama, la khaira fi man lam ya'lam ad-dina. Tidak ada kebaikan bagi yang tidak paham ilmu agama. Karena bagaimana mungkin dia berbuat kebaikan, bagaimana dia mungkin tahu itu baik atau tidak kalau tidak punya ilmu agama. Ya, bagaimana tahu dia itu tauhid itu syirik, bid'ah atau sunnah, taat atau maksiat tanpa al-ilmu. Maka tidak ada kebaikan yang tidak paham ilmu agama. Kemudian hadis berikutnya, ini langsung Rasul sebutkan 5 keutamaan dalam satu hadis. Ya. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, Rasul langsung menyebutkan beberapa keutamaan ilmu agama. Rasul mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini sebagai langkahnya menuju surga kelak. Ini jelas menunjukkan tidak ada jalan menuju surga kecuali melewati jalan yang satu ini, thalabul ilmi. Karena enggak mungkin dia tahu jalan menuju surga kecuali dengan apa? Al-ilmu. Kita saja di dunia kalau enggak tahu kemana arah kita berjalan, tersesat Kalau kita tidak tahu arah jalan, kita enggak tahu peta jalan. Sekarang ada GPS Kalau kita enggak pakai GPS, kadang apa? Banyak tersesat, meskipun pakai GPS pun kadang disesatkan. Namanya ilmu manusia terbatas Kemudian Rasul menambahkan lagi dalam hadis yang sama, ini sambungan satu hadis Rasul mengatakan, "Wa inna al-malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna." Sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka kepada talibul ilmi, penuntut ilmu agama, sebagai bentuk keriduan mereka terhadap para penuntut ilmu agama. Artinya malaikat sangat hormat terhadap para penuntut ilmu agama. Keutamaan yang luar biasa. Allah menghormati, mengangkat derajat para penuntut ilmu agama, dan Allah juga merintahkan malaikat untuk menghormati para penuntut ilmu agama. Kemudian Rasul menambahkan lagi, "Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan fi jawfil ma." Bahwasanya para penduduk langit dan penduduk bumi itu memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang berilmu. Sampai-sampai ikan-ikan di lautan itu juga apa? Memintakan ampun kepada Allah bagi penuntut ilmu agama. Didoakan oleh alam semesta. Luar biasa. Makanya sungguh rugi orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa inna fadlal alim alal abid kafadil qamar ala sa'il kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang alim yang berilmu dibandingkan orang yang hanya beribadah tanpa ilmu, ya, ahli ibadah tanpa ilmu, maka keutamaannya seperti rembulan, bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Mana yang lebih terang? Hah? Ini menunjukkan keutamaan al-alim. Al-alim menyinari, ya, betul-betul terang cahayanya. Tidak samar-samar, tidak giji, ya. Enggak jelas manhajnya, enggak jelas akidahnya. Ya, alim itu jelas akidahnya, manhajnya. Nah. Kemudian Rasul menambahkan lagi, wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, walakin yuwarisul ilma. Para nabi tidak mewariskan harta, dinar maupun dirham, namun mereka mewariskan apa? Ilmu-ilmu apa? Ini yang juga menunjukkan setiap kata-kata ilmu dalam ayat, dalam hadis, maksudnya adalah ilmu agama. Karena para anbiya hanya mewariskan ilmu, ilmu agama. Faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafirin. Barang siapa mengambil ilmu agama tersebut, dari para ulama, dari para anbiya, maka dia telah menggapai sesuatu yang sangat amat besar sekali. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita siapa sih ulama itu. Ya, ulama itu warasatul anbiya. Yang mewarisi apa? Ilmunya para nabi. Ya, bukan mewarisi ilmunya orang-orang liberal. Bukan mewarisi ilmu kalam. Ya, para ulama mewarisi dakwanya nabi. Apa dakwanya nabi? Dakwah tauhid yang paling utama. Kalau ada yang tidak mau dakwah tauhid, ini bukan ulama, namun ngelama. Ya. Ini adalah apa? Al-ulama warasatul anbiya. Kalau ada orang dikatakan ulama, enggak mau dakwah tauhid, bahkan mericuhi dakwah tauhid, ini yang ngelama. Ya. Ataupun yang lebih dari itu, memerangi dakwah tauhid, ini bukan ulama. Ya. Para ulama mewarisi sunnahnya Rasul. Maka sebaliknya, yang memusuhi sunnahnya Rasul bukan ulama. Kalau dikatakan ulama, iya, namun ulama su, namun ulama yang dalun, yang sesat, naudzubillah min dalik. Maka sekali lagi, ini yang harus kita betul-betul perhatikan. Ya, itu satu hadis, namun terserah antum bagi, bisa menjadi lima hadis itu. Ya, dalam artian lima poin keutamaan thalabul ilmi. Kemudian Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, idza marartum bi riyadil jannah fartam, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah faedah darinya. Ketika Rasul ditanya, wa ma hiya riyadil jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasulullah, Rasul mengatakan majalisuz zikr, majlis zikir. Namun bukan zikir-zikir yang itu. Nah, namun kata Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in, yang dimaksud dengan majlis zikir adalah majlisul halal wal haram, majlis ilmu yang di sana disampaikan al halal wal haram, tauhid dan syirik, bid'ah dan sunnah. Itu namanya majlisul zikir yang Rasul katakan sebagai taman-taman surga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya kelak. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, rawahu Muslim. Sebaik-baik kalian yang apa? Iya, mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an. Karena itulah sumbernya ilmu. Al-ilmu maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu yang dimaksud dengan ilmu agama adalah firman Allah, sabda Rasul, dan ucapan para sahabat. Itu yang dinamakan apa? Al-ilmu. Makanya kalau ada majelis hanya sekedar istilahnya ngoceh saja tanpa qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, itu bukan ilmu. Itu mungkin lawaan atau sandiwara atau hiburan semata. Namun al-ilmu maqala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ya. Sekali lagi Rasul mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya, seperti yang dalam hadis pertama tadi, tidak ada kebaikan yang tidak mau belajar ilmu, ilmu agama. Ya, khairukum man ta'lamu al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan ilmu, ilmu agama. Kemudian yang terakhir, meskipun yang bukan yang paling akhir dari keutamaan menuntut ilmu agama, hadis riwayat Muslim yang masyhur juga ada dalam Arba'in Nawawiyah. Rasul mengatakan lanjutan hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan lal jannah. Rasul mengatakan wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazat alaihimus sakinah wa ghashyatumur rahmah wa hafatumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Kata Rasul SAW, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid Allah, ya, mereka membacakan Al-Quran dan saling mempelajari isi Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, ya, rahmat Allah meliputi mereka, malaikat Allah mengelilingi majlis mereka, Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Ya, semoga Allah menjadikan majlis kita ini seperti yang Rasul sabdakan tadi. Luar biasa keutamaannya, ya. Yang berkumpul, ya, bukan untuk menghibah, bukan untuk nongkrong begitu saja, namun ya tadarusun Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran, entah secara bacaannya ataupun secara maknanya, ya. Kemudian kata Rasul, apa keutamaannya? Ya, nazil alaihimus sakinah, turun ketenangan, ya, turun ketenangan, hati tenang, cuma jangan sampai ketiduran, ya, jangan sampai ngantuk-ngantukan, ditahan, ya. Kemudian, rahmat Allah meliputi majlis mereka, malaikat mengelilingi majlis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Ada berapa hadis tadi? Hadisnya? Hah? 9 ya? Ya. Itu sekali lagi yang poin kedua tadi itu antum. Ini bisa luar biasa, ya. Nah, panjang lebar cukup sudah. Sekarang poin yang kedua berkaitan dengan adab talibul ilmi. Ini juga salah satu yang diucapkan oleh para ulama, kunna nata'allamul adab qabla al-ilmi. Kata ulama salaf dahulu, kami dulu belajar adab penuntut ilmu, ada belajar ilmu agama sebelum kami belajar ilmu itu sendiri. Ya, makanya ilmu mereka lebih barokah daripada kita. Karena kita banyak belajar ilmu, cuma kurang belajar tahu tentang adab thalabul ilmi. Yang pertama dan ini yang paling utama, adab thalabul ilmi al-ikhlas lillahi taala. Ya, ini sekedar wa dzakir fa inna dzikratan fal mu'minin. Setiap talibul ilmi hendaklah apa? Mengoreksi terus niatnya, untuk apa dia datang ke majlis ilmu, untuk apa dia belajar ilmu agama, ya. Karena ancamannya sangat amat luar biasa yang salah niat, ya. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah la yata'allamu illa li ghadhi minad dunya lam yajid rihal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya diniatkan untuk Allah, namun dia mencarinya untuk menggapai bagian dari urusan dunia, dia tidak mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah apa? Ancaman bagi yang salah niat dalam thalabul ilmi. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, awwalu man tusar bihimun nar salasa. Tiga golongan manusia yang Allah akan azab pertama kali di dalam api neraka. Di antaranya orang yang belajar ilmu agama namun tujuannya untuk dikatakan alim, orang yang belajar Al-Qur'an untuk dikatakan qari, atau yang menghafal Al-Qur'an untuk dikatakan hafid. Nauzubillahi min dzalik. Ini kata Rasul yang pertama diazab di dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi ini yang terus harus kita koreksi. Untuk apa kita belajar ilmu agama? apakah hanya sekedar untuk mendapatkan ketenaran, mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan dan sebagainya. Ini ancamannya sangat sangat berat. Kalau kita bisa samakan, bahkan ini mirip dengan ancaman untuk kelompok teroris. Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'atal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, seperti kelompok teroris membunuh turis asing misalnya, ini ada kelakuannya kelompok teroris kan, di antaranya. Kata Rasul, orang itu tidak mencium bau surga. Mirip ancamannya. Artinya apa? Hati-hati. Hanya sekedar apa? Salah niat saja, ancamannya berat. Lam yajid rihal jannah. Makanya para ulama dalam kitab-kitab hadis mereka terutama mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat di awal kitab mereka, dengan tujuan agar talibul ilmi sebelum jauh-jauh melangkah, mereka harus mengoreksi niat untuk apa mereka belajar ilmu agama. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dalam Arba'in Nawawiyah, Imam Bukhari dalam Sahihnya memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Untuk sekali lagi talibul ilmi segera terus dan terus mengoreksi niatnya. Yang kedua, dalam talibul ilmi harus ada as-sabar, kesabaran. Pagi-pagi subuh sudah datang ke masjid, ngantuk-ngantuk ditahan, atau sebelumnya sudah siap ngopi. Nah, harus sabar. Karena huffatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi dengan yang tidak apa? Mengenakan, penuh perjuangan, penuh dengan onak dan duri. Surga itu mahal, harus dibayar dengan yang mahal dari diri kita, Di antaranya dengan talabu ahli ilmi, seperti yang Rasul sabdakan tadi, man salaka tariqal yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Butuh kesabaran, Makanya Allah menyebutkan ayat tentang kesabaran. Kata Imam Ahmad ada 90 ayat kurang lebih tentang kesabaran. Di antaranya karena itu adalah jalan menuju kepada surga Allah, jalan menuju kepada ilmu yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, bersabarlah dan tambahkan kesabaran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, isbir ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah atas kerasnya seorang pengajar, seorang muallim, mudarris, seorang ustaz, karena kegagalan suatu ilmu kalau lari dari guru yang keras tadi, atau yang kata santri-santri killer, Namun kalau enggak keras, kadang santri meremehkan, murid kadang meremehkan. Keras saja masih ngantuk-ngantuk, Keras saja masih banyak malas, apalagi dibiarkan tanpa dikerasi. Makanya kalau Imam Syafi'i, isbir, bersabar, Isbir ala muril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Kemudian beliau mengatakan, wa man lam yadhuk murra ta'limi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah meneguk pahitnya menuntut ilmu agama, maka dia akan terus akan meneguk air kehinaan sepanjang usianya. Kalau orang itu enggak mau belajar ilmu agama, kalau orang itu enggak sabar, maka dia akan terhina sepanjang zaman. Karena apa? Tadi Allah akan mengangkat derajat yang berilmu, yang enggak berilmu enggak Allah angkat, terhina dia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabir ali arbatani wa fatihi. Barang siapa di usia muda enggak mau belajar ilmu agama, bertakbirlah untuknya 4 kali. Apa artinya? Anggap mati sudah. Apa faedahnya orang pemuda enggak punya apa? Ilmu menjadi sampah masyarakat, menjadi preman, menjadi provokator dan seterusnya. Dianggap apa? Mati. Bahkan yang mati lebih baik daripada orang yang hidup namun hatinya mati tanpa ilmu. Sekali lagi Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa waktu muda enggak mau belajar ilmu agama, takbirlah sudah 4 kali. Kemudian kata beliau, wadzatul fata wallahi bil in wa tuqa illam yakuna la tibara lidzatihi pemuda itu diukur dengan ilmu dan ketakwaannya. Kalau tidak punya ilmu dan ketakwaan, enggak ada hatinya, ya, enggak ada harganya sama sekali. Ini di situ as-sabr. Ya, kemudian kita mau tambahkan lagi dari ucapan Imam Syafi'i langsung 6 poin adab menuntut ilmu. Ya, karena antum Syafi'i ya kan? Ya, jadi kita ambil ucapan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, ya akhi, lantana lal ilma illa bisittatin, sa'umbika antafsili habibayani. Wahai saudaraku, engkau tidak mungkin bisa menggapai ilmu agama kecuali dengan 6 hal. Ya, illa bisittatin, aku akan menjelaskannya kepadamu. Yang pertama, zaka'un. Ya, harus punya kecerdasan. Dan itu kadang perlu diasah terus. Ya, seperti pisau, meskipun awalnya dia tajam, kalau dibiarkan tumpul dia. Maka kecerdasan perlu diasah dengan terus menghafal, terus murojaah ilmu, ya, terus membaca, dan seterusnya. Zakaun, kecerdasan. Ini poin yang ketiga dari adab thalabul ilmi, mengasah kecerdasan. Yang ketiga, yang keempat, namun ini ya bingung kan? Ini yang keempat apa yang kedua? Keberapa? Dari adab keempat, ya, dari adab thalabul ilmi keempat, namun dari ucapan Imam Syafi'i yang kedua, terserah itu sudah. Ya, kata Imam Syafi'i yang berikutnya adalah, ya, hirsun, zakaun wa hirsun, semangat, ya. Harus ada semangat, harus ada tekad yang bulat, saya harus betul-betul paham ilmu agama, ya. Yang sudah pensiunan misalnya, jangan pernah putus asa, jangan pernah kalah dengan yang muda, ya. Terus semangat, ya. Yang muda jangan kalah dengan yang tua, berlomba-lomba menggapai ilmu agama, ya. Jangan datang ke majelis sudah cari senderan, ya. Ya, cari sudah ngantuk-ngantuk, enggak, semangat, ya, semangat terus sampai selesai. Nah, karena thalabul ilmi itu jihad. Ya, jihad itu bukan hanya menguruskan pedang. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW, man ra'a anal huduwa ilal ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi aqli wa rasi. Barang siapa yang menganggap belajar ilmu agama bukan jihad, maka kurang akal dan kecerdasannya, ya. Kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, wal basu anhu jihad, belajar ilmu agama itu termasuk jihad, ya. Ada enggak orang yang jihad di medan perang ngantuk-ngantukan, ya, kena peluru hilang telinga satu, ya. Harus sabar, nah, semangat, karena itu jihad. Kata Imam Syafi'i, wa hirsun, harus ada semangat. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfauka, bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat, di antaranya dalam menggapai ilmu agama, ya, wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Kemudian yang berikutnya kata Imam Syafi'i, wasihat, harus ada kesungguhan, bukan hanya sekedar modal semangat, sampai di mulai dari rumah semangat, saya harus datang, ya, subuh-subuh. Namun di sini hanya sekedar, ya, begitu saja, enggak ada ijtihad, ya. Di antara bentuk ijtihad menulis, ya, qaidul ilma bil kitabah. Kata Rasul, ikatlah ilmu dengan tulisan, ya. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qaid suyudaka bil hibalil wasiqah, fa minal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukuha bina nasi taliqatan. Atau beliau mengatakan, ya, al ilmu saydun wal kitabah qayyidu. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu seperti binatang buruan, menulisnya itu seperti mengikatnya, ya. Qayyid suyudaka bil hibal wasiqah, kalau engkau sudah mendapat binatang buruan, ikat dia. Termasuk kata Imam Syafi'i, termasuk minal hamaqah, termasuk kedunguan, kebodohan, engkau mendapatkan binatang buruan sudah capek-capek, ya, jaring atau mungkin nembak, ya, namun sudah dapat, dibiarkan lepas. Itu kata Imam Syafi'i loh, ya, jangan marah ke anak. Kata Imam Syafi'i, termasuk kedunguan mendapatkan binatang buruan lalu dilepas begitu saja, ya. Na'udzubillah min dalik, ya. Intinya sekali lagi harus ada ijtihad, dan di antara bentuk ijtihad, ya, dengan menulis, dan itu termasuk perjalanan ulama dalam menuntut agama, menulis. Seperti nanti akan disampaikan bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya, beliau bahkan sampai ya, intinya mau menulis itu susah. Kenapa? Enggak punya uang untuk membeli buku catatan, ya. Sampai beliau istilahnya mencari kertas-kertas bekas, ya. Untuk apa? Beliau catat. Itu Imam Syafi'i yang sekali dengar langsung hafal, ya. Antum sekali dengar langsung lupa, ya. Ya, berikutnya kata Imam Syafi'i, wa bulghatun. Bulgha itu al-kifaya minal aish. Tidak tamak kepada dunia, hidup secukupnya ala kadarnya, ya. Makanya kata Imam Syafi'i, la yatlubul ilma illa bil faqr. Tidaklah orang itu belajar ilmu agama kecuali dengan kemiskinan. Artinya tidak tamak kepada dunia, ya. Bagaimana orang itu akan menggapai dunia kalau ya hari-harinya penuh dengan tijarah dan sebagainya. Meskipun enggak haram, cuma kalau ingin betul-betul mendapatkan ilmu agama, fokus belajar ilmu agama, ya. Kadang ada sebagian santri-santri kita itu sudah dapat istilahnya nafkah dari orang tuanya, kadang masih bisnis online, kesempatan hidup di kota misalnya, atau tempat yang memang ada bisnis di situ. Ini sangat luar biasa kerugiannya, ya. Dunia kadang ya pas-pasan, akhirat juga pas-pasan. Na'udzubillah min dzalik. Intinya sekali lagi kata Imam Syafi'i, al-kifayah minal aish. Istilahnya sudah tidak tamak kepada dunia. Kemudian yang berikutnya kata Imam Syafi'i, wasuhbatu ustadi, dekat dengan ustad. Dengan kedekatan itu akan banyak menimba al-ilmu, mendapatkan ilmu. Seperti kisah sahabat Rasul Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah termasuk yang terakhir-akhir masuk Islam, namun beliau termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya tadi? Suhbatu ustadi, dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga banyak mendapatkan faedah ilmiah. Kemudian yang berikutnya kata Imam Syafi'i, wa tulu zamani. Belajar ilmu agama itu tidak setahun dua tahun, namun apa, panjang perjalanannya. Ada sebagian ulama itu 40 tahun belajar keluar negerinya, 40 tahun, bukan 4 hari, bukan 4 jam, namun 40 tahun mereka mulazamah kepada ulama yang di luar negeri mereka, luar biasa, atau keliling luar negeri atau penjuru dunia untuk menggapai ilmu agama puluhan tahun. Itu ulama, ya. Kalau antum, wallahu a'lam, ya. Semoga kita bisa istiqomah terus dalam menimba ilmu agama. Kemudian itu ada berapa? Kalau dari segi adab ada 89. Iya, insyaallah kelebihan ilmu insyaallah. Iya. Kemudian yang berikutnya terserah antum lah, sudah. Nomor itu enggak penting sudah. Iya. Yang berikutnya, meninggalkan maksiat dengan takwa Allah azza wa jalla. Di antara adab talabul ilmi, meninggal maksiat kepada Allah. Artinya dengan bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada kalian al-furqan, pembeda antara hak dengan yang batil, yaitu ilmu. Allah berikan ilmu dengan apa? Dengan takwa Allah. Apa itu takwa? Yaitu tadi diantaranya meninggalkan maksiat kepada Allah. Kita ingat ucapan Imam Syafi'i kepada gurunya Waqi', syakautu ila Waqi'in su'ahidzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengeluhkan tentang jeleknya hafalanku kepada guruku Imam Waqi', Imam Syafi'i sekali lagi, yang luar biasa cepat hafalannya, kuat hafalannya. Itu terkadang lemah hafalannya. Kenapa? Maksiat yang beliau pernah lakukan. Manusia maktuk, tidak ada yang masuk. kalau ada yang mengatakan saya Ustaz tidak pernah hilang hafalan saya. Iya, karena kamu tidak pernah hafal sama sekali. Gimana mau hilang? Tidak punya hafalan. Ya kan? Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila waqi' suhaidhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu sang guru mengatakan, ya, untuk aku meninggalkan maksiat. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa lam annal ilma nurun wa nurullah la yuhdali asi. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada yang berbuat kemaksiatan, ya. Intinya sekali lagi, dengan takwa Allah meninggalkan maksiat, insya Allah ilmu kita barokah. Yang berikutnya, at-tawadhu, ya, merendahkan diri. Rasul mengatakan man tawadhu alillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Imam Syafi'i rahimahullah, ya, mengatakan kullama adabannya dahru arani naqsu akli. Ini kita sekali lagi nukilkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i, karena sekali lagi ini yang sangat masyhur, ya, antum Syafi'iyah. Nah, maka harus paham ucapan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i kalau mau tahu, ya, tadi bait-bait syairnya silakan lihat di diwan Imam Syafi'i, kumpulan syair-syairnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kullama adabanya daru arani naqsu akli. Ketika waktu ini memberikan pengajaran kepadaku, dia pun memperlihatkan kepadaku tentang kekurangan akalku. Padahal luar biasa akal beliau, sangat cerdas, ya. Wa idza mazdatu ilman zadani ilman bijahli. Setiap bertambah ilmuku, kata Imam Syafi'i, bertambah pula pengetahuanku tentang kebodohanku. Luar biasa. Kita sudah pas-pasan merasa luar biasa. Ini sekali lagi bedanya kita dengan para ulama tadi. Ulama, luar biasa tawadhu'nya. Kemudian sebetulnya ingin kita sampaikan poin yang ke-11. Cuma insya Allah ada kaitan insya Allah dengan kajian nanti, ya. Yaitu tentang masalah berhati-hati dalam mencari guru agama. Ya. Ini insya Allah ada kaitannya dengan kajian nanti. Maka kita tunggu. Kita tunda, tunggu tanggal mainnya, ya. Itu istilahnya. Ya, berhati-hati atau selektif dalam menimba ilmu agama. Nah, itu beberapa adab dalam menuntut ilmu agama. Sekarang poin yang inti, yaitu tentang perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu agama. Dan yang paling utama yang kita harus sebutkan, yaitu tentang perjalanan para sahabat Rasulullah SAW dalam menuntut ilmu agama. Ya, karena kita sampaikan pada kesempatan tadi malam, kewajiban kita mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Meskipun kita yakini kita gak mungkin bisa sama dengan para sahabat, ya, dalam segi kualitas, ya, segalanya lah sudah. Namun kata seorang penyair Arab, tasabbahu bil kirami illam takunu mislahum. Ikutilah jejak orang-orang yang mulia, ya. Illam takunu mislahum, meskipun engkau enggak mungkin sama persis dengan mereka. Sekali lagi kata seorang penyair Arab, tasabbahu bil kiram, ya, ikutilah jejak orang-orang yang mulia. Meskipun engkau enggak mungkin sama dengan mereka, inna tasabbahu bil kirami falahu. Ya, menyerupai orang-orang yang mulia itu suatu kesuksesan, keberuntungan. Menyerupai para sahabat di antaranya dalam perjalanan mereka belajar ilmu agama, meskipun kita yakin enggak mungkin sama dengan mereka. Nah. Ada kisah yang menarik dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, yaitu seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya, kini kita bacakan. riwayat-riwayat tentang perjalanan hidup mereka dalam talabul ilmi. Ini ada dalam Sahih Bukhari, riwayatnya Anna Jabir bin Abdullah haddatsahu qala balagani an rajulin min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisun sami'a min Rasul sallallahu alaihi wasallam lam asma'hu min. Kata Jabir bin Abdullah, aku mendengar ada salah seorang sahabat Rasul yang lain mendengarkan suatu hadis dari Rasul yang belum pernah aku dengar, ya. Qala fabta'tu ba'iran. Kemudian kata Jabir, ya, aku pun langsung menjual untaku. Untuk apa? Untuk bekal belajar. Luar biasa. Ya, sekali lagi, beliau mendengar ada di luar negeri sahabat Rasul yang mendengarkan hadis dari Rasul yang belum pernah beliau dengar langsung dari Rasul, ya. Lalu apa yang beliau lakukan? Fabta'tu ba'iran, aku jual untaku perbekalan untuk bekal berangkat belajar ilmu agama. Luar biasa. Antum sudah jual apa? Hah? Kata ulama, idza ataitaka kullaka yu'tika ba'dahu. Ya, kalau engkau mencurahkan semua apa yang engkau miliki untuk ilmu, ya, ilmu hanya memberikan sedikit, ya. Karena Allah mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali apa? Sedikit saja. Ya, siapapun Allah mengatakan sedikit ilmunya. Kata ulama tadi, jika engkau mencurahkan waktumu semuanya, mencurahkan semua hartamu, mencurahkan semua tenagamu, pikiranmu untuk ilmu, ilmu hanya memberikan apa? Sedikit saja. Wa idza ataita ba'daka lam yu'tika syai'. Kalau engkau berikan sebagian dari hidupmu, hartamu, tenagamu, pikiranmu, engkau enggak punya apa-apa sama sekali. Enggak diberikan ilmu sama sekali. Artinya apa? Sangat. Kalau tadi mencurahkan semua saja dapat sedikit, apalagi mencurahkan sebagian enggak dapat. Apa mungkin kalau dapat 0,0001%. Masih mending lah. Cuma intinya ini harus kita pahami bahwasanya dulu para salafus saleh mencurahkan semua yang mereka miliki untuk ahli ilmu. Ini bedanya kita dengan as-salafus saleh. Kemudian fasyadatu alai rahli fasirtu ilai syahron, kata Jabir bin Abdullah, kemudian aku pun apa berangkat safar, unta sudah enggak ada, jalan kaki, ya. Berapa lama beliau berjalan untuk menuntut ilmu agama hanya untuk mencari satu hadis? Kata beliau, syahron, satu bulan jalan kaki. Ya, antum berapa berapa menit? Ini luar biasa. Makanya sekali lagi, bagaimana Allah mengangkat derajat para salafus saleh, para sahabat, bukan apa tanpa perjuangan mereka mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pujian dari Allah. Perjuangan yang luar biasa. Satu bulan berjalan dari kota Madinah ke negeri Syam, ditambah lagi apa, jual unta tadi. Ini luar biasa. Sekali lagi, kalau kita baca seperti ini rasanya enggak ada apa-apanya kita sudah. Namun seperti tadi kata seorang penyair, tasabbau bil kiram, serupailah orang-orang yang mulia, ikutilah jejak mereka. Meskipun tidak mungkin kalian seperti mereka, namun yakini menyerupai mereka itu adalah apa? Suatu keberuntungan. Man tasabbau bi qaumin fahuwa minhum. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan Rasul dan para sahabat di surga kelak. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, hatta ataitu Syam, sampai aku di negeri Syam. Fa'idha huwa Abdullah bin Unais al-Ansari, dan aku mendapati ternyata sahabat yang meriwayatkan hadis tadi itu bernama Abdullah bin Unais al-Ansari, dari Al-Ansar, yang dia mendapatkan hadis dari Rasul yang tidak didengarkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala fa arsaltu ila Jabiran alal bab. Kemudian Jabir bin Abdullah mengutus seseorang untuk meminta izin kepada Abdullah bin Unais agar apa? Beliau bisa bertemu dengan Abdullah bin Unais mendapatkan apa? Satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi panjang hadis-hadisnya. Kemudian qala faraj ilayya Rasul faqala Jabir bin Abdullah faqultu na'am. Kemudian setelah ketemu Abdullah bin Unais mengatakan, apakah engkau Jabir bin Abdullah? Beliau mengatakan iya. Kemudian mereka saling apa? Berpelukan. Ini salah satu sunnah Rasul, sunnah para salafus saleh. Kalau apa? Ketemu ketika safar, ya. Itu apa? Ata'anuk, ya. Berpelukan. Kalau tidak sampai luar kota, cuma apa? Salaman saja, jabat tangan saja. Nah. Qala qultu haditsun balaghani annaka sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil madalin lam asma'hu. Kata Jabir bin Abdullah, aku mendengar engkau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang masalah kezaliman, ya. Kemudian disebutkan hadisnya. Tapi enggak masalah kita baca, karena ada faedah masalah akidah juga. Kata Jabir bin Abdullah, fakhashitu an amuta au tamut qabla an asma'ahu. Aku datang kepadamu ini untuk mendengarkan hadis tadi sebelum engkau mati, aku mati terlebih dahulu, ya. Sebelum engkau mati atau aku mati terlebih dahulu, aku ingin mendengarkan hadis Rasulullah SAW tersebut. Satu hadis saja. Bayangkan, satu hadis, satu unta, satu apa? Satu bulan perjalanan. Luar biasa para sahabat Rasulullah alaihi wasallam, ya. Kemudian baru Abdullah bin Unais menyampaikan sabda Rasul yang belum didengar oleh Jabir bin Abdullah, langsung dari Rasulullah SAW. Yaqulu, Rasul bersabda, yahsyurallahu al-ibad au qala yahsyurallahu an-nas au qala wa au ma biyadi ila syam uratan hulan bi buhman. Kata Rasulullah SAW, Allah akan membangkitkan atau mengumpulkan manusia, mengumpulkan para hamba seraya mengisyaratkan ke arah Syam dalam keadaan telanjang bulat, tidak dikhitan, buhman, yaitu tidak memiliki sesuatu apapun. Qala fayunadihim bisautin yasma'uhuman ba'uda kaman yasma'uhuman qaruba. Kata Rasul SAW, Allah akan memanggil mereka di padang mahsyar bisautin, dengan suara. Ini yang kita inginkan tadi. Ada faedah akidah, yaitu apa? Wajibnya kita menetapkan Allah itu punya sifat kalam, dan kalam Allah bisautin wa harfin. Allah itu berbicara dengan suara yang bisa didengar, ya. Jelas-jelas Rasul mengatakan bisautin, dengan suara. Hadis riwayat Bukhari. Ada kelompok al-bid'ah mengatakan Allah itu iya betul punya sifat kalam, cuma kalam Allah itu maknan qa'imun bin nafsi, ya. Kalau kita terjemahkan, bisikan hati, ya. Ini adalah apa? Takwilnya lil bid'ah. Kalau bisikan hati, apakah dinamakan kalam, ucapan? Ya tidak. Kalau ucapan hati, ya. Cuma ucapan tidak bisa dimutlakan dengan apa? Ucapan hati. Kata mereka, Allah itu gak punya sifat kalam dengan suara, namun hanya sekedar bisikan hati. Kata para ulama, kalian ini seolah-olah mengatakan Allah itu bisu. Na'udzubillah min dzalik. Ini pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasul sendiri mengatakan, ya yunadihim bisautin. Allah memanggil mereka dengan apa? Dengan suara yang bisa didengar. Kok dikatakan Allah enggak pakai suara ketika berbicara dengan Nabi Musa, dengan Nabi yang lainnya? Ini sekali lagi, ini dalil ulama ahli sunnah menetapkan sifat as-saut bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sama tentunya dengan makhluk, ya. Ahli bid'ah mengatakan kalau Allah berbicara dengan suara, Allah butuh lisan, Allah butuh mulut, ya. Kata ulama ahli sunnah, ini adalah akal-akalan kalian, ya. Tidak melazimkan orang berbicara atau sesuatu berbicara itu dengan lisan, dengan mulut. Buktinya apa? Pada hari kiamat Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kiamat kami kunci mulut-mulut mereka yang berbicara apa? Tangan. Apakah tangan bisa berbicara dengan mulut, dengan lisan? Enggak ada mulutnya, enggak ada lisannya, mau berbicara. Wa qalu li juludihim mimma syaitum alaina. Qalu antakana Allah. Orang-orang yang di dalam api neraka mengatakan, "Kenapa kalian wahai kulit-kulit kami bersaksi atas kami?" Kulit-kulit mengatakan, "Antakana Allah, Allah yang buat kami berbicara." Apakah kulit itu punya mulut, punya lisan? Enggak mengharuskan, ya. Itu di akhirat, di dunia. Rasul mengatakan, "La taqumus saa hatta yuqatilal muslimun al yahud fa yaqtulahumul al muslimun." Tidak akan tegak di kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi dan membunuh orang Yahudi. Fayakhtabil yahudi min wal hajar wasyajar. Orang Yahudi akan sembunyi di balik bebatuan pepohonan, ya. Semua pepohonan, semua bebatuan mengatakan, "Ya Abdullah, ya Muslim." Batu punya mulut, punya lisan? Tidak mengharuskan. Intinya sekali lagi, ini faedah akidah, ya, tentang apa? Kita wajib menetapkan Allah punya sifat kalam. Wa kallamallah Musa taklima, ya. Dan kalamullah itu bisautin, dengan suara yang bisa didengar. Wa biharfin, dan dengan huruf yang bisa ditulis. Alif lamin, kata Rasul, la akulu alif lamin harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Ya, kita masih ada waktu. Ya, kita pindah kepada pembahasan kita, kisah yang berikutnya. Kisah Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan tetangga beliau yang luar biasa dalam talabul ilmi, ya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Umar radhiyallahu anhu. Ada riwayat dari Umar bin Khattab, "Kuntu ana wajarin li minal ansar fi bani Umayyah bin Zaid." Ya. Kata Umar bin Khattab, "Aku dulu punya tetangga, ya, dari kaum Al-Ansar, dari bani Umayyah bin Zaid. Wa ya min awalil Madinah." Dia itu asalnya dari, ya, tempat awal itu dataran tinggi di kota Madinah. Sampai sekarang pun ada nama daerah namanya Awali Madinah. "Wa kunna natanawabun nuzul ala Rasul sallallahu alaihi wasallam." Karena kesibukan mereka juga, karena juga, ya, tempat mereka yang jauh, mereka ini saling apa? Rolling untuk duduk di majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau aku hadir, ya, engkau mau bolos silakan. Nanti aku akan beritahu apa yang Rasul sampaikan, ya. Kalau aku enggak hadir, kamu harus hadir. Sampai sebegitunya semangat para sahabat. Kalau kita kan ya sudahlah, ada rekaman juga kan. Iya betul, cuma ya jangan terus rekaman, ya, datang ke majlis langsung lebih apa? Lebih nikmat, betul enggak? Ya, cuma kalau memang tidak bisa, tidak ada masalah. Sekarang fasilitas terbuka, fasilitas sangat luar biasa. Cuma tetap, ya, ikuti jejak para ulama salaf, para sahabat. Datang langsung apa ke majlis al-ilmu, ya. Kalau misalnya enggak sempat, ya, pesan kepada yang lain. Jangan sampai ketinggalan faedah ilmiah. Kata Umar bin Khattab, "Kunna natanawabun nuzul ala Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kami sering rolling untuk apa? Datang ke majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Yanzilu yauman wa anzilu yauman." Hari ini dia yang ikut majelisnya Rasul, besok aku yang hadir, ya. "Fa idza nazaltu jituhu bi khabari dzalikal yaum minal wahyi wa ghairihi." Kalau aku yang datang, aku akan datangi tetanggaku tadi, memberitahu apa yang Rasul sabdakan, yang Rasul ajarkan, dan apa yang terjadi, ya. Ini sekali lagi semangat para sahabat untuk saling apa? Memberikan faedah. "Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik." Ya, kalau tetanggaku itu datang ke majelisnya Rasul, dia yang memberitahu kepadaku. Ini sekali lagi luar biasa para sahabat dalam menimba ilmu agama. Sampai juga di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kisahnya juga masyhur, bagaimana ketika beliau menimba ilmu dari sahabat yang lain di kala siang hari. Ya, beliau mendengarkan ada sahabat yang lain seperti kisah Jabir, cuma ini agak lebih ringan, ya, namun berat untuk kita. Jabir bin Abdullah bin Abbas mendatangi seorang sahabat di kala siang hari. Namun, ya, Abdullah bin Abbas tidak langsung masuk mengetuk pintunya. Namun beliau, ya, menunggu di teras, ya, depan rumah sahabat tadi di siang hari. Kita bisa bayangkan, ya, keadaan negeri Arab di zaman dahulu kala, ya. di luar rumah bagaimana panasnya, ya. Namun beliau tetap sabar menunggu, enggak mengetuk pintu karena tahu tadi ya namanya siang hari kebanyakan orang itu apa? Istirahat, ya. Enggak mau beliau mengganggu. Beliau tunggu. Sampai ketika sahabat tadi, tuan rumah tadi mau sholat asar, membuka pintu rumah, melihat Abdullah Abbas ada di luar rumah, di teras rumah. Luar biasa bagaimana apa? Ya, semangat Abdullah bin Abbas menimba ilmu agama sampai menunggu di luar rumah dalam keadaannya sangat luar biasa panasnya pada waktu itu. Namun itulah semangat para sahabat dalam talabu al-ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bagaimana beliau sampai berhasil menjadi sahabat terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ya, kata para ulama hadis, ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Yang terbanyak Abu Hurairah secara mutlak, ya. Makanya beliau ini banyak mendapatkan serangan baik dari orang kafir misionaris ataupun kelompok Syiah Rafidhah. Apa sebabnya? Karena beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kalau beliau dijatuhkan, nama baik beliau jatuh pula hadis-hadis yang beliau apa? Bawa. Makanya beliau ini banyak ditargetkan oleh tadi kelompok misionaris ataupun kelompok Syiah Rafidhah. Apa rahasia beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, padahal beliau tadi kita sampaikan termasuk yang akhir-akhir ya masuk Islam. Kenapa? Apa sebabnya tadi? Hah? Suhbatu ustadi, dekat dengan al-ustad, dekat dengan Rasulullah SAW dikala safar ataupun dikala ya iqamah mukim, ya. Itu Abu Hurairah, ya, karena sangat semangatnya belajar ilmu agama, beliau lupa makan, ya. Beliau enggak sempat apa? Maka sampai beliau sempat apa? Jatuh pingsan dalam rangka talabu al-ilmi. Kalau kita jatuh bukan karena pingsan, karena ketiduran. Iya, tapi alhamdulillah datang sudah alhamdulillah sudah. Iya, insyaallah dapat barokahnya majelis ilmu. Iya. Kemudian di sini ya disampaikan pula kisah yang tidak kalah menariknya. Yang ini juga ada dalam Al-Quran, yang insya Allah setiap hari Jumat antum baca. Ya, suratnya surat apa itu? Bukan Yasin. Bukan ya. Kafi ya. Ya. Yaitu kisah siapa? Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihimas salam. Ya, Allah kisahkan. Ya, kisah mereka berdua di antara faedahnya kata para ulama, bagaimana Allah perintahkan Nabi Musa, seorang nabi, untuk apa? Melakukan perjalanan yang sangat berat menimba ilmu dari siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Nah, ini nabi saja melakukan perjalanan. Makanya termasuk kata ulama adabnya para ulama dahulu, mereka itu keluar dari negeri mereka, keluar dari kampung halaman mereka untuk menimba ilmu. Itu da'bus salaf, itu adalah metode para ulama salaf dalam menimba ilmu, ya. Jangankan para sahabat, para tabi'in, Nabi Musa saja disuruh keluar untuk belajar ilmu agama. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i mengatakan tagharrab 'anil autani fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi. Kata Imam Syafi'i, tinggalkanlah negerimu untuk menggapai yang paling utama diantaranya ilmu agama. Wasafir, safarlah, karena dalam safar itu ada 5 faedah. Ya, kata Imam Syafi'i sekali lagi, tagharrab 'anil autani fi talabil ula, tinggalkan negerimu untuk engkau menggapai ilmu agama, dan safarlah, karena dalam safar itu ada 5 faedah. Apa saja? Kata beliau, tafarruju hammin, ya, untuk refreshing, ya, meninggalkan kejenuhan rutinitas, ya. Kemudian waktu sabu ma'isha atau mendapatkan harta, wa ilmun mendapatkan ilmu, ini intinya, wa adabun mendapatkan adab, dan yang kelima suhbatu majidi, mendapatkan teman-teman yang baik. Jadi sekali lagi ini adalah da'bu as-salah, menggapai ilmu dengan rehlah. Makanya ada kitab-kitab khusus tentang rehlatu al-ulama fi talabil hadith. Ya. Dan seterusnya. Ya, kisah Nabi Musa, antum lihat lagi dalam surat Al-Kahfi. Ya, mungkin yang terakhir kita mau ingin sampaikan tentang tadi kalau kisah para sahabat ini masih, ya, karena antum Syafi'iyah, kita mau bacakan kisahnya, ya, perjalanan Imam Syafi'i dalam Thalabul Ilmi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Humaidi, muridnya Imam Syafi'i, gurunya Imam Bukhari. Imam Humaidi ini gurunya Imam Bukhari, muridnya Imam Syafi'i. Imam Al-Humaidi meriwayatkan, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kharajtu atlubul nahwa wal adab. Aku pernah menimba ilmu nahwu dan adab, ya. Imam Syafi'i itu orang Indonesia atau orang mana? Hah? Orang Arab, keturunan Ahlul Bait, ya. Namun beliau masih belajar ilmu nahwu. Antum orang Indonesia enggak mau belajar? Iya. Kata Imam Syafi'i, kharajtu atlubun nahwa. Aku pernah keluar, ya, keluar kota maksudnya, untuk belajar ilmu nahwu dan belajar adab, ya. Falakiyani Muslim bin Khalid Az-Zinji. Faqala ya fata, min aina anta? Ya, kemudian aku bertemu dengan seorang ulama yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zinji. Beliau berkata, wahai pemuda, min aina anta, dari mana dirimu? Qultu min ahli Mekkah, aku dari penduduk kota Mekkah. Qala aina manziluka, di mana tempat tinggalmu? Qultu bi Sya'bi Khaif, ya, di perbukitan Khaif. Qala min ayi qabila, dari mana kabilamu? Ya, qultu min Abdi Manaf, dari Abdi Manaf. Ini ketemunya Imam Syafi'i dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilahnya sampai di situ. Kemudian beliau mengatakan, laqad syarrafaka Allah fi dunya wal akhirah. Ya, engkau ini Allah muliakan insyaallah fi dunya wal akhirah, ya. Illa ja'ata fahmaka hadza fil fiqhi fakan ahsan bika. Maka perbanyak engkau menimba ilmu agama. Kemudian falamma akhara Syafi'i rahimallahu fil fiqhi wa asala minhu ala Muslim bin Khalid Az-Zinji wa ghairi min a'immah Makkah ma hasal ra'ila ila al-Madinah. Ya, Imam Syafi'i pertama kali belajar dari ulama-ulama di kota Mekah seperti tadi, ya, Muslim bin Khalid Az-Zinji. Kemudian setelah mendapatkan banyak ilmu dari ulama Mekah, dan ini masih, ya, kalau sekarang ini masih ABG, ya, disebutkan beliau itu hafal Al-Quran ketika usia 7 tahun, ya. 7 tahun sudah apa? Hafal Al-Quran. Kita 7 tahun hafal apa? Lagu apa? Naudzubillah min dzalik. Ya. Umur 70 tahun alhamdulillah masih hafal Al-Fatihah, ya kan? Ya, Imam Syafi'i 7 tahun, itulah, ya, ulama salaf dulu, ini bedanya kita dengan mereka. 7 tahun mereka sudah hafal Al-Qur'an, ya. Kemudian mereka lanjutkan dengan belajar tadi bahasa Arab, ya. Kita luar biasa malasnya belajar bahasa Arab. Itu adalah apa? Salah satu cara menggapai ilmu agama. Bahkan para ulama mengatakan belajar ilmu bahasa Arab itu wajib. Karena apa? Karena tidak mungkin kita bisa belajar ilmu agama tanpa bahasa Arab. Malaitim wajib labi fahuwa wajib. Seperti kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Namun yang paling aneh lagi, dan ini akan kita sebutkan nanti juga pada Tabligh Akbar, yaitu tentang masalah ada da'i yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah, namun gak bisa bahasa Arab. Ya. Kalau ngajar itu luar biasa referensinya. Ya. Setumpuk gunung buku, ya, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Targhib wa Tarhib dan sebagainya, namun terjemahan semuanya, ya, itu ada, ya. Gimana dia mau mengajarkan kitab-kitab itu kalau tidak tahu bahasa Arabnya? Bagaimana dia mau tahu, bagaimana dia bisa tahu syarahnya atau tidak membaca apa syarah ulama yang masih bahasa Arab? Kalau ada terjemahan itu sebagian, itu pun kalau benar penerjemahnya, ya. Namun ini sekali lagi termasuk fenomena yang ada di tengah-tengah dakwah as-salafiyah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa kana li Syafi'i hina ata Malik 13 sana. Imam Syafi'i rahimahullah setelah mendapatkan ilmu dari ulama kota Mekah, beliau pergi ke kota Madinah. Usianya masih 13 tahun. Ya. 13 tahun sudah apa? Melakukan rehla perjalanan. Dan beliau seorang yatim. Ya. Seorang yang tidak memiliki ayah. Ya. Beliau hanya apa? Punya ibu yang pas-pasan hartanya, ekonominya. Ya. Nanti luar biasa. Jadi kita akan bacakan sebagiannya. Kata perawi di sini, Imam Syafi'i ketika beliau belajar kepada Imam Malik, usianya baru 13 tahun. Ya. Summa rohala ilal Iraq. Ya, kemudian setelah dari kota Madinah, beliau berangkat ke negeri Irak. Ya, sekali lagi itu perjalanan para ulama dalam menimba ilmu agama. Kemudian Imam Syafi'i pernah mengatakan, ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz Nabil Bar, kata Imam Syafi'i, lam yakun limalun wa kuntu atlubal ilma fil hadatsati ay fi mustahil umrihi wa kanat sinnu aqal min 13 sana. Kata Imam Syafi'i, aku dulu pernah tidak punya harta sama sekali ketika aku menimba ilmu agama. Jadi sekali lagi kehidupan para ulama dahulu, harta itu nomor 1 miliar ya, nomor belakang sekali. Yang penting al-ilmu, itu yang mereka utamakan. Makanya itu mereka ini luar biasa. Allah angkat derajat mereka karena perjuangan mereka luar biasa. Cita-cita mereka, hidup mereka untuk agama Allah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk belajar ilmu agama dan menyebarkan ilmu agama. Kata Imam Syafi'i, aku dulu tidak punya harta sama sekali. Ya, ketika aku belajar ilmu agama pada waktu usia muda, kurang lebih 13 tahun tadi, ya. Wa kuntu adhab ila diwan astauhibuz zuhur ay zuhurul awraq al maktub 'alaiha fa aktubu fiha. Ya. Ketika itu aku datangi diwan itu kurang lebih seperti kantor-kantor pemerintahan, ya. Aku minta kepada orang-orang di sana kertas-kertas yang sudah enggak dipakai, ya. Seperti mungkin kan banyak kan di kantor-kantor itu kertas-kertas yang apa? Dibuang. Aku minta untuk apa? Tadi untuk nulis hadis Rasulullah alaihi wasallam. Maka dikisahkan juga yang nanti akan kita baca, ya. Kata beliau, fa astauhibul adzhur ay dzhurul awraq al maktub alaihi fa aktu fiha. Ini luar biasa. Antum di rumah punya berapa buku? Antum berapa uang yang antum punya untuk bisa beli buku? Namun kadang itulah himmah, enggak punya apa? Tekad sebagaimana para ulama tersebut, ya. Dan itu juga yang pernah diceritakan oleh Imam atau Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya, untuk beliau menulis faedah-faedah yang akan beliau sampaikan kepada umat. Beliau tulisnya bukan di buku seperti kita yang bagus, tidak. Buku yang sudah bekas, ya. Namun ini sekali lagi barokahnya perjuangan mereka rahimahullah taala. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, kuntu wa ana fil kutab asma'ul muallim yulakin as-sabi. Ya. Aku dulu pernah mendatangi seperti halaqah-halaqah tahfidz Quran, ya. Kuntu wa ana fil kutab asma'u al muallim yulakin sabi. Aku hanya mendengar, ya, kalau misalnya antum di sini punya sekolah kan, ya. Ada guru ngajar, ya. Ini ada orang yang miskin enggak punya, ya. Uang pendaftaran enggak punya, untuk bayar SPP enggak punya. Apa yang dilakukan? Hanya nguping istilahnya, ya. Hanya apa? Mustami mendengar dari luar saja. Itu Imam Syafi'i dulu. Enggak punya apa? Uang untuk daftar sekolah istilahnya, ya. Kuntu wa ana fil kutab asma'ul muallim yulakin sabi fa ahfad ma yakul. Ya. Hanya nguping saja. Kata Imam Syafi'i, aku bisa hafal. Jadi murid yang asli kalah dengan apa? Imam Syafi'i. Ya, fa'afat ma yakul. Ya, walam yakun inda ummi matu'til mu'allim. Ibuku enggak bisa membayari pengajar. Ya. Ini sekali lagi, bagaimana keadaan Imam Syafi'i. Luar biasa miskinnya, namun semangatnya dalam menimba ilmu luar biasa. Makanya kemiskinan, enggak punya harta, ini bukan halangan untuk menggapai ilmu agama. Dan selayaknya di sini kita yang mungkin diberikan ke lapangan harta untuk membantu mereka-mereka yang tidak punya harta dalam rangka menimba ilmu agama. Dan juga bagi yayasan sekolah, selayaknya untuk memperhatikan yang juga apa enggak punya harta. Jangan uang pendaftarannya 100 juta. Kasihan miskin yang enggak punya harta. Intinya sekali lagi harus juga perhatikan bagaimana kalau kita membaca kisah Imam Syafi'i luar biasa. Artinya keprihatinan kita kepada mereka yang enggak punya uang dalam semangatnya menimba ilmu agama. Meskipun di situ ada titik plusnya, yaitu apa? Luar biasa semangat kalau orang itu enggak punya fulus menimba ilmu. Ada nilai plusnya. Namun yang punya harta kadang malas-malasan untuk menimba ilmu agama. Kata Imam Syafi'i, ibuku enggak punya uang untuk menggaji sang guru tadi. Wa kuntu yatiman, aku anak yatim, enggak punya bapak. Fa kana al-muallim yarda minni bi an akhlufahu idza qam. Dan guru itu ridho kalau aku apa? Tetap mendengarkan apa yang diajarkan. Wa laqad kanu yaktubun, mereka dahulu ketika ada guru ngajar, langsung mereka punya kertas untuk mencatat, punya buku untuk mencatat Namun Imam Syafi'i, wa qabla an yanfa'al muallim minal imla akunu hafidtu jami' ma katab. Kata Imam Syafi'i, guru ketika menulis papan tulis Imam Syafi'i enggak punya buku untuk nulis Namun beliau hafal apa yang ditulis oleh apa? Sang guru tadi. Faqala li dhata yaumin ma li an akhudha minka. Kata guruku bahkan sebaliknya, aku mau menimba ilmu dari dirimu. Luar biasa. Dan Imam Syafi'i caranya tadi, mendengarkan dulu, dihafalkan, baru setelah itu cari kertas bekas untuk apa? Menulis apa yang beliau hafalkan. Kita sudah enggak apa, enggak nulis, maunya apa? sudahlah. Tasyabbah fil kiram sudah. Makanya kalau kita baca sejarah para ulama dalam menuntut ilmu agama, jauh sudah. Baina sama wa sumur sudah Nah. Kemudian kata beliau, summa lamma kharastu minal kutab kuntu altaqitul kharf al-khasr wa quraban nakhl wa aktafal al-jimal fa aktubu fi al-hadith. Setelah aku hafal keluar dari majlisnya guruku tadi, aku cari entah pelepah kurma atau bahkan tulang yang masih putih itu untuk menulis. Luar biasa. Dan beliau punya istilahnya kantong untuk menyimpan tadi. Ada pelepah kurma, ada tulang atau apa saja yang bisa untuk menulis, beliau apa? Kumpulkan beliau untuk nulis, disimpan. Itu sekali lagi luar biasa. Riwayat perjalanan Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih memotivasi kita untuk mengikuti jejak para ulama as-salaf dalam talabi al-ilmi. Wallahu a'lam. Apa makna hadis secara luas keberkahan bersama orang tua atau pembesar? Kalau hadisnya Rasul bersabda, al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan itu bersama senior-senior kalian, pembesar-pembesar ulama kalian. Di sini Rasul ingin mengarahkan kita untuk lebih banyak menimba ilmu kepada yang lebih senior. Senior di sini kalau lebih lengkapnya senior dalam ilmu tentunya. Dan ilmunya tentunya di atas manhaj yang benar. Di atas akidah dan manhaj yang benar. Ukurannya tadi maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, ilmunya betul-betul di atas akidah dan manhaj yang benar. Itu ukuran kesenioran ilmu terlebih dahulu, bukan gelar. Kalau gelar profesor doktor namun enggak tahu akidah manhaj yang selamat, apalah artinya? Sebagaimana kata Syekh Al-Albani rahimahullah atau Syekh bin Bas rahimahullah, kam minad dakatira la ya'rifuna al-aqidah shahihah. Berapa banyak orang yang punya gelar doktor namun dia tidak tahu akidah yang shahihah. Ukurannya adalah sekali lagi orang itu berilmu. Fas'alu ahla adzikri, tanya kepada ahlu dzikri, bukan yang ahlu syahadah yang punya ijazah doktor dan sebagainya. Ahlu dzikri. Para ulama, siapa ulama tadi? Warasatul al-anbiya, ya. Bukan kita mengharamkan doktorat, tidak. Cuma hati-hati, ini bukan ukuran kebenaran, ini bukan timbangan kebenaran, ya. Bukan timbangan untuk kita mencari guru. Cari guru yang tadi ala ilmin dulu. Ilmunya apa? Tadi maqala Allah wa qala Rasul, bukan yang hanya sekedar ramalan, bukan sekedar khayalan, ya, namun ala ilmin. Kemudian kesenioran dari segi ilmu tadi, ya. Ilmunya luar biasa, ilmunya alal kitab wa sunnah, akidahnya, manhajnya lurus. Kemudian terlebih lagi kesenioran dari usia, ya. Kesenioran dari apa? Segi usia. Kalau istilah orang kita, sudah banyak makan asam garam, sudah banyak pengalaman. Kata para ulama, para syuyukh itu mereka lahumul hikmah, punya hikmah. Karena mereka sudah mengalami banyak ujian dan cobaan, mengalami banyak sekali rintangan, dan mereka pun lolos dari ujian tersebut. Ini yang perlu kita jadikan sebagai referensi juga, tanpa mengesampingkan yang di bawah mereka. Namun tetap ukurannya alal aqidatis sahihah, alal manhajis salim, ya, ala ilmin nafi'. Ya. Kemudian kalau ada orang yang memang usianya muda namun ilmunya lebih banyak daripada yang tua, tentunya ini yang lebih utama. Karena banyak yang tua cuma ilmunya pas-pasan. Makanya ukurannya keseniorannya itu yang pertama dari segi keilmuannya. Kemudian dari segi usianya. Kalau dua-duanya ada, ini luar biasa. Kalau kita misalnya sering kita sampaikan, kita alhamdulillah punya ustadz-ustadz senior dalam dakwah salafiyah yang mereka berjasa dalam menebarkan dakwah salafiyah di negeri kita, dan sekali lagi ba'dallah azza wa jalla tentunya, dan mereka alhamdulillah sampai detik ini masih lurus, masih lempeng istilahnya, akidah manhajnya tidak neko-neko dakwanya, yaitu ustadz kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Ustadz Abdul Hakim Abdad, mereka luar biasa membabat alas untuk menyampaikan dakwah salafiyah, sampai kita melihat hasilnya luar biasa bi fadillah yang pertama, kemudian bi fadlihim, mereka dari segi ilmu, dari segi usia, dari segi pengalaman dakwah luar biasa. Makanya sering kita arahkan mereka jamaah kepada mereka, meskipun mereka enggak punya gelar doktor, mereka lebih dari mereka, karena apa, sekali lagi luar biasa perjuangan mereka dan keilmuan mereka dan juga manhaj mereka dalam berdakwah ini. Kemudian ini bukan berarti kita menyuruh jamaah atau kaum muslimin salafiyin untuk ta'assub, tidak, bedakan. Namun ini yang lebih ditekankan. Seperti kita ingat ada wasiat atau nasihat dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, antum insyaallah tahu, dosen Universitas Islam Madinah yang juga sering datang ke Indonesia memberikan daurah. Beliau itu banyak menasihati para penuntut ilmu terutama di kota Madinah untuk banyak-banyak duduk menimba ilmu dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Min baqaya al-hadis, termasuk kalau dikata-katakan sisa-sisa ahli hadis di zaman ini. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang masih mengajar di Masjid Nabawi. Alhamdulillah ini sekedar wa'ama binikmati rabbika fahadis. Kita pernah belajar kepada beliau Sunan Abi Dawud 4 tahun, kemudian juga lanjut Sunan Tirmidzi meskipun tidak sampai selesai, hanya setahun saja karena kita setelah itu sudah lulus. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, banyak menimba ilmu dari beliau. Karena apa? Ini sisa-sisa al-hadis, termasuk yang senior dari segi ilmu dan juga dari segi usia. Kalau beliau meninggal dunia, banyak yang akan hilang dari ilmu tersebut. Seperti tadi kata Jabir, aku mau menimba hadis darimu sebelum aku mati atau engkau mati, akan hilang hadis tersebut. Makanya ini sekali lagi kata Rasul, al barakatu ma'aka akabirikum. Kesenioran yang pertama dari sisi ilmu, akidah wal manhaj, kemudian juga dari sisi tadi pengalaman. Bagaimana menyikapi guru yang suka melakukan bid'ah dan suka bersikap keras kepada muridnya? Bid'ah, nggak punya adab lagi. Nah, ini ngapain belajar sama Ya, kecuali kalau terpaksa misalnya sudah di sekolah umum misalnya kan. Ini beda lagi. Ya, namun secara asal nanti akan kita sampaikan, cuma tidak apa-apa kita kasih cuplikannya. Termasuk adab thalabul ilmi, haram belajar dari ahli al-bid'ah. Apakah boleh seorang akhwat ibu rumah tangga bebas pergi untuk menuntut ilmu tanpa mahram dikarenakan kondisinya ditinggal suami dinas di luar kota? Selama thalabul ilminya di dalam kota tidak ada masalah. Ya, ke pasar saya sendirian tidak ditanyakan kok. Ya, kecuali kalau di luar kota, keluar kota, maka haram ya untuk pergi sendirian. Rasul mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa ma'adhi mahramin. Kata Rasul SAW, tidak halal alias haram ada perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar tanpa apa? Mahram ya, meskipun dalam rangka thalabu al ilmi, meskipun bersama rombongan perempuan ada supirnya suami dari salah satu akhwat tadi, haram ya, harus dia ada ya mahramnya. Nah, kalau di luar atau keluar kota, namun kalau dalam kota tidak ada masalah. Apa motivasi terbesar untuk bersemangat dalam menuntut ilmu dan menghafal Al-Quran? Ya tadi, man salaka tariqal yaltamis filman salah lebih tariqan ilal jannah. Kita enggak akan mungkin bisa menggapai kebahagiaan yang kekal abadi tanpa ilmu, ilmu agama. Bagaimana menasihati orang sudah dekat dengan kita namun sulit untuk nasihati dengan kita dan selalu membantah saja ketika dinasihati? Yang pertama, harus kita yakini tugas kita hanya wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa ma alaina illa al bala. Diterima atau tidak sudah gugur kewajiban kita. Ya, tetap kita nasihati, tetap kita dakwai, tetap kita doakan yang baik, ya. Kalau memang dia tidak mempengaruhi kita, ya, maka tetap kita bisa dekat dengan niat untuk menarik kepada kebenaran. Namun kalau dia sudah enggak mau menasihati, namun justru mempengaruhi diri kita, harus jaga jarak, ya. Bukan hanya jaga jarak dari truk saja. Ini lebih ya jaga jarak dari al-bid'ah ataupun dari pelaku maksiat. Ya, harus jaga jarak. Ini bahaya. Ya, ini tentang masalah fitnah ya di negeri kita. Apa istilahnya, selalunya panjang lebar, ini curhatan ya, panjang lebar ini. Cuma intinya seperti itu, bagaimana menghadapi fitnah di akhir zaman ini ya, terutama di negeri kita yang ya semakin memanas dan sebagainya, apalagi di saat tahun-tahun politik seperti ini dan seterusnya ya. Semua pembahasan permasalahan dalam kehidupan ini ada solusinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-yauma akmaltu lakum dinakum ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang tersisa. Semuanya sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Sampai hari kiamat solusinya ada ya. Di antaranya ya, dengan kita banyak belajar akidah sahihah. Ya. Belajar akidah para salaf ya, terutama dalam ya menyikapi pemimpin kaum muslimin yang ada di negeri kita ya. Kita jangan sampai terbawa arus. Ya, memang fitnah itu sangat deras. Dan fitnah kata Rasul itu seperti kita ilal mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Kadang orang itu enggak tahu ya mau kemana, ikut-ikutan arus masyarakat. Mana yang banyak, ya, mana yang viral, mana yang trending topic. Kalau salafi sejati tidak seperti itu. Salafi sejati punya pedoman. Di antaranya akidah salafus saleh. Ya. Dan itu enggak mungkin bisa terwujud kecuali dengan apa? Belajar dan terus belajar. Ya, misalnya belajar kitab ya Ushul Sunnah karangan Imam Ahmad ya, belajar kitab Ushul Sunnah Wa'tiqaduddin karangan Abu Hatim dan ya Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur Ar-Razi ya atau Ar-Raziyat ya, kemudian juga belajar kitab-kitab salaf yang lain masalah akidah, karena itu sebagai pedoman, patokan, contoh ya. Dalam akidah salafus saleh semuanya sepakat haram mengkudeta pemimpin muslim ya. Bagaimanapun kezalimannya, bagaimanapun apa, selama statusnya masih muslim haram dikudeta, dilengserkan ya. Imam At-Tahawi rahimahullah dalam akidah At-Tahawi yang mengatakan wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru wala nad'u alaihim wa nara ta'ata min ta'atillahi ta'ala faridah malam ya'mur bi maksiatin wa nad'ulahum bisalahi wal mu'afa. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, kami mengharamkan ya al-khuruj, memberontak, melengserkan pemimpin kaum muslimin meskipun mereka jaru berbuat kecurangan, kezaliman ya. Dan kita tidak boleh mendoakan mereka dengan kejelekan. Dan kita wajib meyakini, mentaati mereka selama tidak dalam kemaksiatan, itu bagian kita taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Dan kemudian kata beliau, kita doakan mereka bisalahi wal mu'afa. Kita doakan mereka dengan kebaikan dan dengan keselamatan. Ya. Dan ucapan itu tentunya berdasarkan dalil dari ayat ataupun hadis. Ini kalau kita kaji sampai subuh lagi. Ya. Panjang lebar, itu rata-rata akidah salaf ada pembahasan masalah ini. Kalau kita sudah belajar tentang ini, enggak mungkin terbawa arus. Ada yang mencaci maki pemimpin, ada yang melaknat pemimpin, ya, yang muslim di negeri kita ini. Kita enggak ikut arus. Ya, meskipun sederas apapun asas ini punya pedoman, punya patokan, ya. Selama dia masih muslim, kita doakan. Ya, selama dia masih muslim, samina wa ta'ana dalam hal yang ma'ruf, ya. Maka apa? Ya, solusi yang paling utama terus belajar akidah. Akidah siapa? Akidah salafus saleh. Makanya jangan hanya ngaji masalah rumah tangga saja, ya. Nanti apa enggak paham. Ini ajarannya Ahlussunnah atau ahlil bidah, ya. Dan ini akan kita bahas insyaallah di kajian nanti insyaallah, karena ini termasuk fenomena ya dalam diri salafiyin yang ada di zaman now ini, ya. Tentang masalah ya kelunturan akidah wal manhaj. Wallahu taala alam. Masih banyak ternyata ya. Bolehkah kita niatkan talabul ilmi agar diampuni dosa-dosa kita? Boleh ya. Termasuk tadi Rasul mengatakan wa innal alim la yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ardi. Ya, bahwasanya penduduk langit dan bumi memohonkan ampun kepada Allah bagi penuntut ilmu agama. Ya, kita niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita untuk kita bisa melaksanakan tujuan hidup kita, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita niatkan untuk mendapatkan pahala, untuk menuju surga Allah. Kita niatkan ini justru apa? Ya, luar biasa niat kalau kita tadi ya mengetahui apa saja niat-niat yang layak untuk kita ya tujukan ketika belajar ilmu agama. Akhir-akhir ini ana sering sekali telat dalam salat subuh dan tidak berjamaah di masjid. Tolong nasihatnya. Yang pertama, ya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa seorang hamba bertakwa kepada Allah di mana saja dan kapan saja dia berada, ya. Di antaranya ya dengan dia melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang memang ini berat, namun inilah salah satu kata para salaf pembeda antara orang mukmin dengan orang munafik. Ya, orang munafik itu semangat kalau sholatnya apa? Di waktu yang terang, karena orang banyak melihat. Namun di kala subuh mereka malas. Askalus sholat al-munafikin sholatus subuh. Kata Rasulullah SAW, sholat yang paling berat bagi orang munafik sholat apa? Subuh. Maka kita harus punya kekhawatiran jangan sampai tertimpa kemunafikan. Itu dengan tadi menjaga waktu salat subuh. Dengan apa? Banyak caranya. Dengan kita menjaga waktu tidur kita, memanage waktu tidur kita. Gimana mau salat subuh tidurnya jam 3 malam, ya? Hewat sudah sampai jam 9, hewat sudah, ya. Makanya dimanage yang baik, ya. Waktu tidurnya. Kemudian juga sebelum tidur berdoa, pasang alarm sekarang, ya. Atau mungkin ada keluarga yang membangunkan dan seterusnya. Banyak cara. Yang penting ada usaha. Nah, bagaimana cara meyakini bahwa ilmu yang kita pelajari itu betul-betul datang dari para sahabat? Apakah ada rentetan dari para sahabat, tabi'in, para ulama sampai kepada kita sekarang? Tidak harus pakai isnad, ya. Oh, harus belajar isnad haddatsana fulan. Ini sudah selesai, ya. Namun apa cukup kita belajar mesti tapi seperti tafsir Ibnu Katsir. Di situ ada apa? Riwayat-riwayat dari para sahabat tentang tafsir Al-Qur'an, ya, tentang seperti yang kita sampaikan tadi wa man lam yakum bima anzalallahu falakumul kafirun. Abdul Abbas mentafsirkan kafir di situ kufur kecil. Itu dari Ibnu Abbas, ya. Atau kita baca kitab Salaf Saleh, ya, tentang akidah. Itu semuanya mereka riwayatkan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak cara untuk mengetahui hal seperti itu. Bagaimana cara menyikapi keluarga yang belum mengenal sunnah, sehingga ketika saya pergi untuk kajian, terkadang apabila ditanya tidak menjawab dengan sebenarnya, apakah sikap saya itu berdosa dan apakah saya akan mendapatkan ilmu yang diridhoi Allah? Karena apabila saya menjawab dengan sebenarnya akan kurang disetujui karena ketidakpahamannya beliau. Yang pertama, selayaknya untuk kita sampaikan apa adanya dengan jujur, ya. Kita datang ke majelis ilmu, ke Masjid Fatimah, ya, untuk menimba ilmu agama. Ya, kalau misalnya ada kritikan, ya, itu kan ya masjidnya teroris, ya. Ya, kita jawab dengan baik, ya, apa buktinya? Ya, enggak pernah kita di kajian diajari terorisme, bahkan ya ustaz-ustaznya membantah terorisme, ya. Dan selain itu, tampakkan akhlak yang baik. Semakin ngaji, semakin akhlaknya baik kepada orang tua, kepada keluarga. Ya, insya Allah lama-kelamaan mereka bosan sendiri tanya. Ya, ya, selayaknya dengan jujur, jangan apa ditutup-tutupi. Karena bagaimana ditutup-tutupi akan ketahuan juga, dan juga ngapain kita malu menyampaikan kebenaran, apalagi kepada keluarga kita, apalagi dengan tujuan nantinya mendakwahi mereka. Memang pahit, itulah. Ya, sekali lagi butuh kesabaran. Surga dikelilingi dengan yang tidak mengenakkan, perlu kesabaran, ya. Makanya Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Cukup? Ya, saya rasa cukup sekian kajian kita pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan jam 9 nanti insyaallah taala. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.